Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan perbedaan, dua perbedaan keadaan musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin zaman kita sekarang ini. Nah, kata beliau, perbedaannya sangat jelas. Perbedaan orang-orang musyrikun zaman dahulu, mereka berbuat syirik ketika raha, dan mereka berbuat ikhlas ketika syiddah. Orang musyrikun zaman sekarang berbuat syirik ketika raha dan syiddah. Perbedaan kedua, orang-orang musyrikun zaman dahulu ketika mereka hendak berbuat syirik, nah, menyembah manusia, mereka pilih-pilih orangnya. Orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para malaikat, para nabi, para wali, seperti itu. Adapun orang musyrikun zaman sekarang, mereka menyembah manusia tanpa pilih-pilih. Bahkan sebagian mereka menyembah orang yang paling fasik pun disembah. Orang yang kafir pun disembah juga. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi keadaannya, orang-orang musyrikun zaman sekarang itu lebih parah daripada orang-orang musyrikun zaman dahulu. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullah asahhu 'uqulan wa akhaffu syirkan min haula, apabila engkau telah yakin, na'am, dan engkau telah memperhatikan bahwasannya orang-orang yang Rasulullah perangi, Rasulullah merangi mereka, mereka adalah orang yang lebih sahih akalnya dan lebih ringan kesyirikannya min haula, daripada mereka orang-orang yang membuat syubhat atau orang musyrikun. Fa'alam ketahuilah anna li haula'i syubhatun. Na'am barakallahu fikum, bahwasannya mereka memiliki syubhat. Yuridunaha, nam yuridunaha, yang mereka mendatangkan syubhat tersebut ala ma dzakarna, terhadap apa yang kami sebutkan. Wa hiya min a'dham syubhahihim, yang mana syubhat tersebut adalah termasuk syubhat mereka yang paling besar. Fa'azghi sam'aka, maka persiapkanlah pendengaranmu. Li jawabiha, untuk mendengarkan jawabannya. Wa hiya annahum yaqulun, nam, yaitu bahwasannya mereka mengatakan innal ladzina nazala fihimul qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul wa yunkiruna al-ba'ts wa yukadzibuna al-qur'an. Nah, perhatikan ini, wa yaj'alunahu sihra. Nah, kata mereka, ya, kata orang musyrikun, nah, barakallahu fikum, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah. Paham ya? Ini pengen bela sendiri tuh, pengen bela diri. Nah, orang musyrikun zaman dahulu itu mereka, kufar Quraisy maksudnya mereka, mereka apa? Mereka tidak bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasul, dan mereka mendustakan Rasul. Wa yungkiruna ba'tsa, bahkan mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa yukadzibuna al-Qur'an, bahkan mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihra, dan bahkan mereka menjadikan Al-Qur'an itu adalah sihir. Paham ya? Mereka menjadikan Al-Qur'an itu adalah sihir. Nah, kemudian setelah itu mereka baru apa? Orang-orang musyrikun zaman sekarang ini. Wa nahnu nashhadu, padahal kita, ini perhatian ini. Padahal kita nashhadu an la ilaha illallah. Kita ini bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa nusaddiqul Qur'an, bahkan kita membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu, na'am, wa nu'minu bil ba'ts, bahkan kita mengimani dengan hari kebangkitan. Wa nusalli wa nusum, dan bahkan kita ini sholat dan puasa. Fakaifa taj'alunana mithla ula'ik, ini syubhatnya mereka. Bagaimana kalian itu, wahai ahlu sunnah, karena yang sering menyerang mereka ahlu sunnah kan, ya, sehingga ahlu sunnah julukin wahabi kan, karena mereka wahabiyah, ini kelompok wahabiyah ini. Nah, jadi mereka mengatakan apa? Fakaifa taj'alunana, fakaifa taj'alunana mithla ha'ula atau mithla ula'ik. Bagaimana kalian wahai al-sunnah menjadikan kita seperti mereka? Ini sifat mereka. Nah, kata mereka, kami ini bersaksi kok. Kami sholat, kami puasa, kami juga beriman dengan kebangkitan, membenarkan Al-Quran. Nah, ingat, ini sobat mereka ya. Dan memang seperti ini yang kita saksikan. Banyak di kalangan mereka, orang sufiah, apa yang mereka lakukan? Tahdilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak sekali. Kemudian nanti mereka berdalilkan lagi, boleh kita berpikir dengan hu, hu, hu, boleh. Huwa, huwa, huwa, boleh. Dalilnya mana? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, katanya. Nah, ini huwa itu adalah Allah SWT katanya. Nah, benar itu kembali kepada Allah SWT, tapi bukan nama Allah. Sehingga mereka keliru besar ketika mereka berzikir dengan hu, hu, hu, hu, misalnya. Barakallahu fikum. Dan mereka banyak zikir tahlilan, terkadang sampai 1000 kali, terkadang sampai berapa ribu kali. Tapi semuanya itu tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena tidak ada dasarannya dari Rasulullah. Tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mardudun, tertolak amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Naam, hadisnya yang sahih itu rawahu Naam Bukhari dan rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim seperti itu. Kemudian hadisnya siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Naam, rawahu Bukhari Muslim. Dan riwayat Imam Muslim bagaimana? Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Intinya apa intinya? Intinya amalan mereka semua itu mardud pada asalnya karena tidak ada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma syubhat mereka seperti itu. Kalian tuh kenapa menjadikan kita seperti mereka? Kita ini bersaksi dengan dua persaksian, syahadatain. Kita juga membenarkan Al-Qur'an. Nah, beriman dengan kebangkitan, salat, puasa. Bagaimana kalian bisa-bisanya menjadikan kita ini seperti mereka, orang-orang kafir Quraisy katanya? Fal jawab, jawabannya, alla khilafa bainal ulama kullihim, tidak ada perselisihan antara ulama seluruhnya, seluruh mereka, anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah bi syai'in, bahwasanya seseorang itu apabila membenarkan Rasulullah pada suatu perkara, wa kadzdzabu bi syai'in, tapi mendustakan pada perkara yang lain, fa innahu kafir, maka sungguh dia telah kafir. Lam yadkhul fil Islam, dia tidak masuk dalam perputaran agama Islam ini. Tidak masuk dalam agama Islam ini. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dah, demikian juga orang yang mereka beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan menentang sebagian yang lainnya, kaman aqarra bi tauhid, sebagaimana yang mengakui, na'am, menetapkan dengan tauhid, wa jahada wujub shalah, tapi dia mengingkari atau menentang kewajiban salat, au aqarra bi tauhid was shalah, atau dia menetapkan atau mengakui dengan apa kewajiban tauhid dan salat, wa jahada wujub zakat, dan dia mengingkari apa wajibnya zakat, au aqara bi hadza kulli, atau dia mengingkari mengakui meyakini ini semuanya, tauhid, salat, zakat, tapi apa wa jahada shaum, dan dia menentang menentang apa kewajiban puasa, au aqara bi hadza kulli, atau meyakini semuanya nih rukun Islam semuanya keempatnya itu diakui, kemudian ditambah yang kelima apa? Yang kelima wajah hadal hajj. Tapi dia malah justru na'am mengingkari atau menentang yang kelima rukun Islam, empat-empatnya atau lima-limanya itu, tapi dia cuma empat saja. Rukun Islam ada lima ya. Nah, empat itu mereka yakini semuanya, mereka akui semua, tapi dia mengingkari satu, itu rukun yang kelima ini, yaitu haji bagi yang mampu. Bagaimana? Walamma lam yanqad an unasun fi zamanin nabi lil hajj. Na'am, dan ketika Rasulullah SAW, ketika manusia, nah mereka apa tidak tunduk, ya, di zamannya Rasulullah SAW lil hajj, untuk haji, anzalallahu fi haqqihim, kemudian Allah Taala langsung apa, langsung turunkan ayat untuk mereka, paham ya? Karena sebagian mereka mampu tapi tidak mau haji, itu bagaimana? Nah, turun ayat langsung, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan hanya kepada Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Al-Bait. Naam. Baitul Haram. Man istata'a as-sabila, yaitu orang yang mampu untuk melakukan perjalanan, menempuh perjalanan untuk melakukan haji tersebut, memiliki kemampuan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, tidak mau haji pada memiliki kemampuan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah SWT itu zat yang maha tidak butuh terhadap alam semesta. Barakallahu fikum, Allah SWT zat yang maha cukup, tidak butuh dengan yang lainnya. Naam. Paham itu ya? Nah, kewajiban haji ini bagaimana? Apabila dia mampu badani dan mali. Nah, hartanya mampu, badannya juga mampu. Nah, memiliki harta yang cukup. Ya, kemudian juga keadaannya aman, tidak ada peperangan dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Banyak sekali syarat-syaratnya bisa dilihat dalam kitab-kitab masalah haji. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa kata beliau? Wa man aqarra bi hadza kullih, barang siapa yang mengikrarkan, mengakui dengan ini seluruhnya, rukun Islam yang lima itu diakui semuanya. Wa jahadal ba'sa, tapi dia masih menentang dan juga mengingkari kewajibannya apa? Mengimani daripada hari kebangkitan. Nah, diingkari sama dia. Kafara bil ijma, dia kafir dengan cara kesepakatan para ulama. Wa halla, na'am damah wa malah. Halal. Paham ya? Darahnya dan juga hartanya. Nah. Apa halal damu wa maluh halal? Halal apa? Halal darahnya dan juga hartanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainal Allahi wa rasulih. Naam, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya dan para rasulnya, wa yuridun, dan mereka menginginkan, an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, untuk membedakan, memisahkan antara Allah dan rasulnya dan para rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din, kita ini beriman dengan sebagiannya dan kita kufur dengan sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, mereka menginginkan, na'am, untuk menjadikan antara perbuatan tersebut sabila, jalan menuju untuk bisa melakukan perbuatan keji tersebut. Paham itu maksudnya? Berusaha untuk mengingkari sebagiannya, menetapkan sebagiannya, seperti itu. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar kafir, dicap langsung kafir. Na'udzubillah ya. Na'am. Fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabih, maka apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri telah terang-terangan menyebutkan dalam Al-Qur'an, anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din, barang siapa yang beriman dengan sebagiannya dan kufur dengan sebagian yang lainnya, fahuwal kafiru haqqan, maka dia adalah kafir yang sebenar-benarnya. Nah, atau benar-benar kafir. Zalat hadis syubhah, berarti apa? Hilang syubhah ini. Hilang kan syubhahnya kan? Syubhahnya sudah hilang, sudah selesai syubhahnya. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa, dan inilah yang disebutkan sebagian ahli al-ahsa, asalnya tempatnya, fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina, pada kitab-kitab, pada kitabnya yang dikirimkan kepada kami, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Karena waktu itu penduduk Ahsa yang mereka benci ya. Nah, ada sebagian yang mereka benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Di sana ada orang-orang yang mereka itu benci. Sehingga mereka mengirim tulisan-tulisan untuk menyikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi beliau tetap melayani mereka dengan dalil, sehingga mereka pun terkalahkan hujahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan kepada dia juga, idza kunta tuqirru anna man saddaqa rasul fi kulli syai'in, apabila engkau telah membenarkan, mengakui bahwasanya orang yang membenarkan Rasulullah pada segala sesuatu, nah, wa jahada wujubas shalah, tapi dia menentang nah akan wajibnya salat, fa huwa kafirun, maka dia kafir itu. Kafir juga ya. Halal dam wal mal bil ijma, halal darahnya dan hartanya dengan ijma. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al ba'tha, demikian juga orang yang mengakui, meyakini dengan segala sesuatu rukun Islam yang lima itu, tapi apa, mengingkari al ba'tha, hari kebangkitan, menentang hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan ditentang, hari kebangkitan ditentang, tidak ditetapkan gitu, tidak diyakini. Wa kadzalika law jahada wujuba shaum ramadan, apa demikian juga orang yang dia mengingkari atau menentang kewajiban puasa Ramadan, wa sadaqa bil baqi, tapi membenarkan sebagian yang lainnya, sisanya dibenarkan, fahuna la tahtaliful madzahib fi, di sini maka ahlul madhab itu, madzhab yang empat itu, mereka tidak berselisih. Wa qad nafaqa bihil qur'an kama qaddamna, sebagaimana dan sungguh telah diucapkan dalam Al-Qur'an, sebutkan dalam Al-Qur'an, na'am barakallahu fikum, sebagaimana telah kami na'am sebutkan. Apa itu? Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah benar-benar orang kafir. Naam. Fama'lumun, maka sudah ketahui an-tauhid wa a'zamu fariidatin. Naam, perhatikan. Fama'lumun, maka sudah diketahui bahwasanya tauhid itu adalah huwa a'zam. Dia adalah sesuatu yang paling besar, a'zamu fariidatan. Adalah sesuatu yang paling besar kewajibannya. Ja'a bihan nabi, yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa huwa a'zamu min as-salah. Yang mana tauhid itu juga lebih besar daripada salat. Kenapa? Salat kalau tanpa tauhid enggak sah salatnya. Salat dipersembahkan untuk apa? Untuk kuburan. Salat lima waktu, salat duhur, salat asar, kemudian salat maghrib, isya, subuh, salat di kuburan, menyembah kuburan tapi dengan salat. Diterima enggak salatnya? Tidak diterima. Nah, sehingga tauhid ini yang nomor inti. Tapi ingat, di samping dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus salat juga. Bukan semata-mata tauhid kemudian anak yang penting tauhid, nah anak sudah mentauhidkan anak enggak buat syirik tapi enggak mau salat. Keliru juga. Nah, karena kalau mengimani sebagian kemudian mengingkari sebagian yang lainnya, apa tadi? Ulaika humul kafirun haqqo. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang benar-benar kafir. Nah, perhatikan sini. Na'am, bahwa a'zam minas shalah waz zakah was shaum wal hajj. Yang mana tauhid itu adalah lebih besar keadaannya daripada salat, zakat, puasa dan haji. Fa kaifa idza zahada al-insan syai'an min hadhil umur? Maka bagaimana kalau ada seseorang yang itu menentang dan mengingkari sesuatu dari perkara-perkara ini? Na'am, kafar. Maka dia bisa apa? Bisa menjadi apa? Kafir. Walau amila bi kulli ma da'a bihi Rasul, walaupun mereka atau dia mengamalkan seluruh yang dibawa Rasulullah. Perhatikan ya. Na'am. Dalam artian mereka semuanya apa? Orang tersebut apa? Mengamalkan seluruh apa yang dibawa Rasulullah tapi mengingkari satu saja. Naam, mengingkari satu daripada kewajiban. Kewajiban yang harus diimani, maka kafir. Hati-hati. Wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rusul. Naam. Dan apabila dia menentang apa? Mengingkari tauhid yang mana itu adalah agama para rasul. Naam, kullihim seluruh mereka la yakfur. Tidak kafir. Apa maksudnya nih? Kalau mengingkari seluruhnya ini ada kafir, kemudian kalau mengingkari satu masalah tauhid padahal dia yang paling besar keadaannya, itu tidak kafir. Naam, tidak sampai kafir. Subhanallah ma'adzabah hadzal jahl. Subhanallah, masyaallah, alangkah apa? Alangkah mengherankan kebodohan ini. Alangkah mengherankannya kebodohan ini. Aneh kebodohan ini. Naam. Apa maksudnya ya? Kalau mengingkari salah satu daripada kewajiban salat, zakat, puasa, haji itu ada kafir, padahal apa? Padahal kewajiban tersebut apa? Nah, masih di bawah daripada tauhid. Apalagi kalau sampai mengingkari tauhid yang itu lebih besar keadaannya, itu enggak dikafirkan. Itu kan aneh berarti seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata beliau? Wa yuqalu aidan, dikatakan juga haula'i na'am ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalu Bani Hanifah. Mereka memerangi Bani Hanifah. Nah, kenapa demikian? Karena Bani Hanifah ini dinukilkan dalam sebuah sejarah bahwasanya apa? Naam, mereka waktu sepakat, para sahabat sepakat memerangi Bani Hanifah. Li'annahum kafaru wartaddu, karena mereka naam melakukan kekufuran dan juga murtad. Naam. Walaupun mereka menampakkan di zahirnya Islam ya. Mereka menampakkan zahirnya Islam, tapi ternyata mereka murtad dan kufur. Nah, seperti itu. Berbahaya. Nah, waqad aslamu ma'an nabi. Padahal Bani Hanifah ini sudah apa? Sudah masuk Islam bersama Rasulullah. Nah, ini syubhatnya mereka ini ya. Nah, seperti itu. Wahum yashhaduna an la ilaha illallah. Tapi mereka juga dalam keadaan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Naam. Wa yu'adzinuna wa yusallun, mereka mengumandangkan azan dan juga mereka salat. Fa in qala innahum yaqulun. Naam. Dan jika dia berkata innahum yaqulun, sungguhnya mereka mengatakan inna muslimah nabiyyun, sesungguhnya muslimah itu adalah nabi. Naam. Seperti itu. Qulna, kita katakan hadza wal matlub, inilah yang kita inginkan, karena pengakuan mereka. Naam, mereka mengatakan atau mengangkat, mengagungkan Muslimah al-Kadzdzab sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga tetap diperangi. Idza kana na'am man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi kafar. Naam, wa halla maluhu wa damuhu. jika atau apabila orang yang mengangkat derajatnya atau mengangkat seorang kedudukannya di atas Nabi atau kedudukannya seperti Nabi, itu ada kufur, itu ada kafir, dan halal hartanya serta darahnya. Walam tangfa'u syahadatan, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi dia apa dua persaksian itu. Wala shalah, tidak pula salatnya. Fakaifa biman rafa'a syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyan ila rutbati jabbaris samawati wal ard. Subhanallah. Ma a'zama sya'na. Apa maksudnya ini? Orang yang mengangkat derajatnya ya, perhatikan ini. Orang yang mengangkat na'am, orang biasa diangkat kedudukannya seperti Nabi, itu ada kafir dan halal darahnya. Musailamah kadzab kan? Musailamah kadzab mengangkat diri Nabi, mengaku menjadi Nabi, itu ada apa kafir dan halal darahnya serta hartanya. Persaksiannya juga tidak bermanfaat, sholatnya juga tidak bermanfaat. Bagaimana orang yang mengangkat Syamsan? Syamsan itu salah satu tokoh mereka ya. Nah, Yusuf, Yusuf juga salah satu tokoh mereka yang mereka agung-agungkan. Nah, barakallahu fikum, yang mereka waktu itu nah disembah di daerah Najd kalau salah itu nah sebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Aw sahabiyan, atau mengangkat para sahabat, sebagian sahabat diangkat, aw nabiyan, atau nabi, ila rutbati jabbaris samawati wal ard. Ila rutbati jabbaris samawati wal ard. Diangkat kedudukannya seperti apa? Setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Wong mengangkat kedudukannya seperti nabi aja kafir, apalagi mengangkat kedudukannya seperti Allah Subhanahu wa taala, lebih kafir lagi. Subhanallah, kata beliau. Nah, masih Allah ma'adzama sya'na. Alangkah besarnya kedudukan Allah SWT. Kadzalika yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah tat. Naam. Kejelekan di dalam atau terhadap hati-hati orang-orang yang tidak beriman atau di hati-hati orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh seperti itu. Tat seperti itu sudah. Naam. Dalam artian apa? Semakin jauh dari ilmu semakin naam kebodohan menjalar dan akhirnya merusak apa kehidupan dia. Nah, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak. Barakallahu fikum seperti itu. Aywa, na'am wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga kepada dia, alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib. Aywa ini. Siapa ini? Na'am. Alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin Nar, siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu yang mengagungkan Ali hingga mengatakan, ya Ali antallahu haqqan, katanya. Wahai Ali, kamu adalah Allah yang sebenarnya. Kamu adalah ilah yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Mengangkat Ali sebagai Allah. Marah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mengumpulkan apa? Mengumpulkan nah, banyak kayu, kemudian setelah itu apa? Dibakarlah. Dikobarkan kayu tersebut. Nah, membuat api yang sangat besar. Akhirnya apa? Mereka semuanya di bakar yang kira-kira sependapat dengan Abdullah bin Sabah. Tapi Abdullah bin Sabah lari ya. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini sempat lari. Nah, kulluhum yad'una al-Islam. Seluruhnya mereka mengaku Islam. Wahum min ashabi Ali. Padahal mereka juga termasuk sahabat-sahabatnya Ali. Nah, wa ta'allamul ilma min as-sahabah. Dan mereka juga mengambil ilmu, belajar ilmu dari sahabat. Walakin taqadu. Tapi mereka meyakini fi aliyin. Perhatikan ini. Karena Abdullah bin Sabah ini apa? Naam zindik ya, karena naam zindikwan, dia zindik, tapi yang munafikwan, sebutkan Syekhul Islam bahasanya karena munafikwan zindikwan, dahulu dia itu munafik dan zindik. Bagaimana munafik? Dia menampakkan keislaman, jadi orang gak tahu, tapi lama-lama ternyata ketahuan ketika mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mengangkat derajatnya setingkat dengan Allah SWT, alhamdulillah ya. Walakin i'taqadu, tapi mereka meyakini fi Ali, pada Ali bin Abi Thalib, misal i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Seperti keyakinan yang dilakukan pada Yusuf dan Syamsan. Salah satu berhala yang apa? Nah, salah satu orang yang mereka disembah di Najd waktu itu, di daerah Najd. Naam. Kemudian berikutnya, fakaifa ajma'a as-sahabah 'ala qatlihi wa kufrihi? Bagaimana para sahabat sepakat untuk apa memerangi mereka, membunuh mereka dan juga kufurnya mereka? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, kenapa yang akhirnya sampai sekarang masih diikuti diikuti apa? Alirannya oleh siapa? Syiah Rafidhah Isna Asyariyah. Nah, di antaranya ini. Pembesarnya di antaranya ini Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di antaranya apa? Yang sekarang diagung-agungkan kuburannya itu Abul Ulul Majusi. Nah, Abu Lu'lu al-Majusi malah diagungkan kuburannya oleh siapa? Oleh Syiah Rafidhah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka merasa benar bahwasanya ketika Abu Lu'lu al-Majusi itu membunuh Umar bin Khattab itu benar. Karena apa? Karena Umar Khattab itu sama Abu Bakar itu kedua-duanya adalah pengkhianat, penipu, tauhid katanya. Kenapa? Karena seharusnya pemimpin itu yang megang setelah Rasulullah meninggal itu bukan mereka, tapi Ali bin Abi Thalib. Tapi dirampok oleh Abu Bakar, kemudian dirampok oleh Umar katanya. Na'udzubillah ya. Ewa. Naam. Kata beliau di sini, atadunnuna anna sahabah yukaffiruna al-muslimin? Apakah kalian menyangka bahwasanya para sahabat itu mengkafirkan orang muslimin? Atadunnuna anna al-i'tiqad fit tajin? Naam. Wa amsalihi la yadur? Apakah kalian menyangka bahwasanya naam meyakini pada fitaj, fitaj itu nama berhala ya. Nama berhala. Naam. Atadunnuna apakah kalian menyangka anna al-i'tiqad fitaj bahwasanya keyakinan pada suatu berhala? Wa amsalnya dan semisalnya lah ya, tidak membahayakan. Wal i'tiqadu fi Ali bin Abi Thalib yukaffir, sedangkan meyakini nah, pada Ali bin Abi Thalib itu sampai sampai membuat orang itu kafir. Wah, itu syubhat semuanya, tapi nanti bantahnya ada satu persatu nanti. Barakallahu fikum. Ada satu per satu barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi, soalnya panjang sekali ini. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.